يتواطب علينا Oh, Amber ojo gawe angko ojo lakawa lan ojo jagil ojo ati seraka lan ojo jelimor ojo boro aleman lan ojo lakawa wong lakapan gelis mati lan ojo فَلَنَا Suci. Bibiliko ya ainuko في جوار النبي. Rabbana ولكن حاش هنا يرضيك عودتنا إلى دربك بعودتنا إلى الإسلام تعال راية الحب من الأزمات يغمرني شعورا أن لي سوء فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أعتصم لما قالت محمدنا رسول صغى الكذب ونعمت محافلنا تعافى الأدب رسول الله لا يرضي هذا الحال للعرب ولا يرضي ما يبدو من الإعلام في الغرب بعودتنا إلى الإسلام تعز راية الحب اللهم صل وسلم وبارك عليه Angkan mengaji ompong torok enrawi Allah ikat juru pati بالوسيلة يا ربي عصى بالفضيلة الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اغفر لكل مهرم يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تشانا بنوري يا ربي اغضانك وامانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي اجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي واغفر كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نخدم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى على النبي محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم من قومهم أمين وجيران Allah. صلوات الله عليك. مرحبا يا نور العين. وبارك علي وعلى آله وصحبه. صلوا على النبي. الله الله الله الله الله الله الله وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذل حمرته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واهدنا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا مع الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى أمسيا فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وافقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محذولين وانضم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة أهل الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وانشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang kami hormati para alim, para ulama, para asatid, asatidah, remaja putra dan remaja putri, para pengurus Masjid Al-Mujahidin dan para pengurus Ikatan Remaja Masjid Al-Mujahidin, yang kami muliakan guru-guru kita semua, yaitu Al-Mukarram Asy-Syaikh Saleh bin Muhammad Basalamah. Wabil khusus kami ucapkan selamat datang kepada guru kita, orang tua kita, yaitu Al-Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur beliau, merahmati beliau, memberikan kekuatan beliau untuk selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Dengan mengucap alhamdulillah, kita semua bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati milad MCR yang pertama, sekaligus dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1437 Hijriah. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu mauidatul hasanah, yang pertama oleh Abuya Syekh Soleh bin Muhammad Wasalamah, yang kedua oleh Al-Habib Tohir Al-Kaf, dan ditutup dengan doa. Menginjak acara yang pertama, kami sampaikan selamat datang kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad Asegab. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang telah tiada, orang tua kita dan sanak kerabat kita yang sudah tiada pula. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa li hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Sya'ulillahi lahumul fatiha. Rabbi firli wali walidayya wali jimi'al muslimin amin. Sebelum menginjak acara Mauidatul Hasanah, akan kami sampaikan pesan dari pengurus MCR Majelis Cinta Rasul. Yang pertama yaitu, hadirin sekalian perlu diketahui bahwa tujuan diadakannya MCR sudah setahun ini tidak lain dan tidak bukan, salah satunya yaitu membentengi umat Islam, membentengi akidah umat Islam, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang setiap hari banyak mendapatkan tantangan di akhir zaman ini. Di mana kita bisa lihat di dunia internet, media televisi, radio dan elektronik lainnya, banyak dakwah-dakwah yang berusaha menghancurkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahlil masih dibilang bid'ah, maulid masih dibilang bid'ah, ziarah dibilang syirik, dan sebagainya. Maka dari itu tujuan diadakannya ini, kita semua mencari ilmu agar akidah kita semakin mantap, semakin kuat berkat dari ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang tidak kita ragukan lagi ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari pengurus MCR juga berpesan, ketika kita mencari ilmu maka telitilah siapa gurunya. Apalagi zaman sekarang ilmu mudah didapat tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, terutama di dunia internet. Yang kedua, ucapan terima kasih dari panitia MCR atas segala sumbangsih dari semua donatur, baik secara moral maupun material. Alhamdulillah atas berkat donasi antum semua, acara ini bisa terselenggara tiap bulannya. Dan kami mohon maaf kepada para donatur yang belum sempat kami tarik karena keterbatasan waktu dan tenaga. Begitu juga bagi para hadirin yang belum menjadi donatur dan ingin menjadi donatur tetap, bisa menghubungi panitia pengurus MCR Al-Ustadz Ahmad Hufron Hamzah atau di nomor 085674291913. Yang ketiga, dari panitia MCR mengucapkan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya. Barangkali dalam penyelenggaraan MCR selama 1 tahun ini terdapat banyak kekurangan. Dari lubuk hati yang dalam, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua itu tidak lain adalah karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Menginjak acara berikutnya, yaitu Mau'idhatul Hasanah dari Abuya Syekh Soleh Muhammad bin Basalamah, dan dilanjutkan oleh Al-Habib Tohir bin Abdullah Al-Kaf. Kami selaku pembawa acara mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Itu yang di selatan bisa ke utara. Di utara masih kosong. Ayo pindah ke utara. Mas-mas. Iya. Iya, itu di utara masih kosong. Yang di selatan pindah ke utara. Iya. Masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qudrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Al-Fadil Sulalatul Afadil Al-Habib Tohir bin Abdullah Al-Kaf, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat wal afiat, selalu membimbing kita dan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Sakaf yang terhormat Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Solihin Abdurrahman, juga ketua dan seluruh pengurus MCR Majelis Cinta Rasul yang pada malam hari ini mengadakan milad yang pertama, seluruh para asatid, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah yang sempat hadir, para hadirin, muslimin, muslimat, remaja, putra-putri, dan adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu disiram rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan berbicara, hanya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MCR Majelis Cinta Rasul yang pada malam hari ini menyelenggarakan milad yang pertama, harlah hari ulang tahun yang pertama MCR yang diadakan setiap malam Ahad Pon di Masjid Al-Mujahidin ini sudah berjalan 1 tahun. Mudah-mudahan perjalanan satu tahun ini akan menambah keilmuan kepada kita semuanya. Dengan tambahnya keilmuan kita, mudah-mudahan iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Apalagi nanti kita akan mendengarkan mau'idzah hasanah dari beliau Al-Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf. Mudah-mudahan kita akan menambah ilmu dan akan semakin mengerti. Para hadirin, itu yang pertama. Mudah-mudahan seluruh pengurus MCR selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesemangatan oleh Allah untuk terus mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan namanya MCR, Majelis Cinta Rasul. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering sudah disampaikan dan nanti akan disampaikan fungsi dan peranan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IRMA, Ikatan Remaja Masjid Al-Mujahidin, dan remaja yang bergabung di dalamnya. Kemarin hari Ahad tanggal 1 Sya'ban 8 Mei telah ikut banyak andil untuk melancarkan dan mensukseskan acara haul almarhum almaghfurlah Syekh Ali bin Ahmad Basalamah dan Syekh Muhammad bin Ali Basalamah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolsek dan anggotanya, kepada Bapak dan Ramil dan anggotanya, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa dan Linmasnya, dan khusus secara istimewa kepada remaja-remaja Masjid Al-Mujahidin yang alhamdulillah sudah mungkin berpuluh-puluh tahun, dan tahun kemarin luar biasa sehingga acara lancar, manfaat, dan mudah-mudahan akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, yang ketiga, mengingatkan. Kalau tadi yang pertama mengucapkan selamat kepada MCR dengan miladnya yang pertama, yang kedua ucapan terima kasih kepada IRMA dan yang bergabung di dalamnya serta Linmas dan lain sebagainya, yang ketiga mengingatkan. Insyaallah kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah malam Ahad yang akan datang, malam Ahad Pahing, ya, malam Ahad yang akan datang, malam Ahad Pahing, ya. Seperti biasa, setiap malam Ahad Pahing kita ngadakan majelis taklim, zikir dan burdah di pondok pesantren Darussalam. Waktunya ba'dal isya. Mudah-mudahan Allah memberi cuaca yang bagus. Apalagi ketepatan malam Ahad Pahing yang akan datang ini malam nisfu Sya'ban. Insya Allah akan dihadiri oleh para habaib, para masyayikh, di antaranya Al-Habib Muhammad Shihab dari Jakarta. Beliau insya Allah akan hadir bersama kita untuk menyampaikan mau'idhoh hasanah dan muhasabah, doa bersama di malam nisfu Sya'ban. Ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita, ajak tetangga kita untuk bersama-sama berdoa di malam yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh barokah, malam yang pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, malam nisfu Sya'ban, malam Ahad yang akan datang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita bersama-sama nanti akan mendengarkan mau'idhoh hasanah dari beliau Al-Mukarram Al-Fadil Al-Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf. Untuk saya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa muallimina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fid darain min kulli makruhin wa su'in yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyir al-habaib, ma'asyir al-ulama, al-a'izza, fadilatul syekh, al-ustad, al-salih bin Muhammad bin Ali, basalamah, matta'anallah bituli hayatih. Ma'asyir al-muslimin, wal-muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, inayah Allah, hidayah Allah, senantiasa Allah karuniakan kepada kita hingga kita di bulan yang mulia ini, bulan Syaban, banyak manusia lupa dan lalai akan keutamaan bulan Syaban. Ditambah lagi di tempat yang mulia ini, di Baitullah, di masjid, jangan sampai lupa untuk niat i'tikaf. Cukup dengan niat i'tikaf, kita berada di masjid, sudah merupakan amal soleh kita. Ditambah lagi acara yang rutin, atau istiqamah, setiap bulan berkumpul dengan dasar cinta Habibuna Muhammad, cinta baginda Rasul, cinta manusia yang sangat peduli kepada kita, cinta manusia yang tidak dapat kita balas jasanya, cinta manusia kekasih Allah, cinta manusia besok yang akan menolong kita, membantu kita dengan syafaatnya. Amin ya Allah. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Majlis yang sangat-sangat mulia. Majlis di mana majlis itulah dasar utama untuk seseorang menjadi hamba Allah yang soleh. Ingin tahu bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, meninggalkan larangan Allah, larangan Rasulullah? Dasar utamanya adalah al-hub, cinta. cinta inilah menjadikan orang mau menjalankan, mengamalkan, mengikuti, bahkan berkorban demi yang dicintainya. Kita ingin ikuti jalan Nabi Muhammad. Kita ingin berada dalam barisan Nabi Muhammad. Kita ingin berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Kita ingin memperjuangkan misi Nabi Muhammad. Satu. Dorongan spirit dari lubuk hati kita. Apa itu? Cinta. Cinta ini sangat-sangat kuat, sangat dahsyat. Kalau sekadar mengandalkan maaf-maaf ilmu, mesti banyak hitung-hitungan. Katakanlah sekarang, sholat fardu, insya Allah, kalau sholat fardu itu sudah merupakan kewajiban kita. Namanya aja sholat fardu, wajib. Tinggalkan, berani ninggalkan, na'udzubillah, alamat su'ul khotimah. Digambarkan bagaikan tiang. Ini. Kalau sampai sholatnya gugur, maka berarti tiang itu gugur. Kalau tiang itu gugur, bangunan ini akan hancur. Dia sholatnya gugur, maka hancur agamanya. Ini. Yang kita bicarakan bukan yang fardu. Kalau fardu sudah jelas. Yang dibicarakan yang sunnah. Entah itu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Apa itu sholat duha. Apa itu sholat witir. Atau itu sholawat. Apa itu dikir. Apa itu... Yang mana kita kalau sekedar belajar mesti ada hitung-hitungan. Itu kan hukumnya sun. Dijalankan dapat pahala, enggak dijalankan enggak apa-apa. Betul? Betul? Ini. Akhirnya ada tawar-tawaran. Capek. Capek, sudahlah. Dosa kerjakan sunnah kok. Tidak dosa. Ini, betul? Ngantuk. Tidak usah witir. Sibuk. Sholawatnya nanti. Pikirnya. Ini. Ini. Salah satu permainan setan kepada kita. Dalam usaha setan. Untuk memusuhi kita. Mencelakakan kita, bahkan mau menggandeng kita ke neraka. Ini termasuk. Dengan sedangkan Allah mengangkat derajat kita setelah fardu dengan amalan nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin senantiasa hamba mendekat kepadaku dengan amalan yang sunnah-sunnah, bukan lagi yang wajib. Kalau wajib ditinggalkan ya na'udzubillah. Permasalahan di sini pengen naik derajat, pengen jadi orang soleh, pengen jadi para wali, pengen jadi para siddiqin, pengen. Itu cita-cita kita. Jangan sampai lepas dalam hati kita ingin jadi hamba Allah yang soleh. Ingin menjadi waliullah. Ah, enggak ada potongan. Enggak mungkin. Enggak bisa. Mustahil. Jangan buruk sangka sama Allah. Semua di antara kita bisa jadi wali. Jangan bilang di dunia ini enggak ada wali sekarang. Itu tolol. Enggak ada wali, hancur dunia. Wali dah harus dikenal, dah harus populer, bisa mastur, bisa enggak dikenal, tahu-tahu dia wali, bisa-bisa enggak tahu dirinya itu wali. Banyak cerita semacam ini. Bukan yang cuma dikenal, bahkan dikatakan kamin masyhur min barakatil mastur, berapa wali yang dikenal yang masyhur karena berkahnya yang enggak dikenal. Banyak. Mungkin di sini ada wali. Kita enggak tahu. Bukan artinya sembarangan. Dikit-dikit wali. Sorbannya kena angin kabur, oh wali tuh. Ya. Tidak. Permasalahan di sini, kita ini punya umur jalan. Dalam proses umur kita, umurnya ini kan jalan terus. Betul? Betul enggak jalan terus? Nanti juga pasti akan berhenti alias ma. Kok perempuan enggak jawab? Yang enggak jawab biasanya lebih cepat. Amin. Ma. Harus diingat terus. Kalau enggak ingat terus, rakus sama dunia nanti. Ingat kuburan, ingat mahsyar, ingat sirat, ingat persidangan Allah, ingat, pasti akan kita alami siapapun orangnya. Betul? Sehingga kehidupan kita yang sementara ini bukan untuk di dunia, hidup di dunia untuk hidup besok di ini. Terus pikir. Mau jadi orang kaya, monggo, duitnya untuk akhirat. Punya ilmu, akhirat. Punya tenaga, akhirat. Dunia sebentar. Dan pasti akan kita tinggalkan. Anak muda yang mati, banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Apalagi yang? Yang sehat mati banyak enggak? Apalagi yang kaya, apalagi yang nih yang ngomong mati enggak? Apalagi yang ini. Karena hal itu sudah pasti, jangan ditakuti. Takut enggak takut pasti. Yang ditakuti itu sesudah. Fama ba'dal maut. Gimana aku nanti setelah aku tinggalkan dunia yang fana ini. Ini yang diingatkan oleh Allah. Ini yang disuruh selalu diperhitungkan. Waktumu jalan terus. Jangan sampai lewat ini waktu. Tidak ada persiapan untuk hari esok. Kesempatan hanya sekarang di dunia. Betul? Sadari kita akan pasti mah. Betul? Yakin sudah? Yakin? Belakang? Pasti? Yakin? Yakin mati? Betul? Sudah siap? Siap? Gimana? Belum siap? Minggu depan? Siap? Bulan depan udah. Milad yang akan datang mati semuanya. Amin. Pasti, pasti, pasti. Terus yang kita pikirkan. Disinilah seorang hamba, tolong ya, dengarkan dengan baik, biar ada manfaatnya. Ini berseri omongan. Kesadaran dalam hidupku yang sekali ini, di mana kehidupanku yang sekali ini, potret untuk akhirat, aku di kuburan nanti bagaimana, senang apa tidak, disambut malaikat rahmah atau malaikat azab. Aku dalam persidangan Allah bagaimana? sewaktu ditimbang amalanku bagaimana, sewaktu aku nanti di mahsyar diakui Nabi Muhammad atau tidak, sewaktu di sirat aku digandeng sama Nabi Muhammad atau tidak. Pertanyaan itu terus timbul dalam lubuk hati kita. Karena itu yang akan aku alami. Semuanya itu tergantung apa yang kita amalkan sewaktu di dunia. Bagaimana kau di dunia? Rasulullah kira-kira terima aku bagaimana besok? Bagaimana kamu dengan Rasulullah? Kira-kira nanti aku di kuburan disambut oleh malaikat rahmah hingga kuburanku menjadi taman sorga, hingga aku di kuburan lebih senang daripada hidup di dunia, atau kebalikannya, aku disambut oleh malaikat azab dan kuburanku menjadi salah satu lubang dari lubang neraka. Tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Sadari wahai anak muda, sadari wahai orang tua, dunia penuh godaan, penuh tipuan, penuh rayuan, penuh segala macam akan mencelakakan kita. Setiap muslim muslimah pasti dapat godaan. Siapa yang selamat? Siapa yang sukses? Siapa yang husnul khotimah? Ini pasti akan ada cobaannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang baik amalannya? Mana yang soleh-solehah? Mana yang menjaga nawafil? Mana yang suka menjaga yang sunnah-sunnah? Bukan lagi yang fardu. Sunnah terus dijalankan. Ini akan naik derajat. Akan naik derajat. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil. Terus. Sampai akhirnya dicintai oleh Allah. At-tuhibba. Fa'idha ahbabtuhu. Kalau aku sudah cinta, kata Allah, sudah. Gerak-geriknya semuanya di tangan Allah. Tangannya, kakinya, doanya dikabulkan langsung oleh Allah. Kapan berlindung dari sesuatu, diselamatkan oleh Allah. Ini sifatnya para wali. Untuk menjadi wali bin nawafil ini. Paham ya? Ini. Ya kita pegangi, kita hidup sekali loh. Apalagi tadi bilang belum siap, kita berusaha supaya bisa sih. Selalu sih. Ini. Siapa? Bin nawafil. Nawafil-nawafil ini dijalankan terus. Naik, naik, naik, naik, naik, naik. Jadilah dia wali Allah. Kekasih Allah. Dicintai oleh Allah. Untuk kerjakan nawafil lebih berat daripada yang fardu. Mau ninggalkan yang fardu? Enggak berani. Kalau berani ya sudah, berarti alamat. Yang sunah-sunah ini, zikir ini, salawat ini, Quran ini, salat qobliyah ba'diyah ini, tahajud ini. Sebab apa? Hukumnya sunnah. Jalankan juga dapat pahala, tapi kalau enggak jalankan juga enggak dapat, Dok. Betul? Ada pikiran semacam itu? Sering? Ngaku saja sering. Sering? Alhamdulillah. Nah, ini tinggal kita obati. Obatnya sudah ada di sini. Seorang hamba, kalau barometernya hukum, bisa-bisa banyak dia tinggalkan yang sunah-sunah. Tinggalkan kedekatan-kedekatan ini. Durjan, tangga naik kepada Allah, berat sekali. Dah, fardu tok, itu sunah lah. Sunah lah. Sudah enggak dosa kok, enggak apa-apa. Bagaimana bisa mengalahkan bisikan iblis, bisikan setan, meniru orang-orang soleh. Bagaimana mereka dalam tahajud. Bagaimana mereka dalam menjaga sunnah-sunnah. Bagaimana mereka dalam bersalawat kepada Rasulullah. Bagaimana mereka dalam berzikir. Bagaimana mereka dalam baca Quran. Begitu hebatnya. Luar biasa. Tahajudnya begitu banyak. Qurannya begitu banyak. Salawatnya begitu banyak. Satu resepnya. itu baru amalan ibadah. Jangan lagi amalan ibadah. Kalau yang maksiat sudah jelas, jauh. Duit diinfakkan untuk infak, enggak akan kikir, enggak akan bakhil. Bahkan kalau perlu nyawa dipersembahkan. Kapan itu terjadi? Bila di hati kita ada Habibuna Muhammad, ada Rasulullah. Manusia yang memberikan syariat ini, yang diutus oleh Allah ini, yang membawa risalah Allah ini, yang amalannya amalan yang disunnahkan kita untuk menirunya. Kapan kita meniru Nabi Muhammad, itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketaatanmu kepada Nabi Muhammad menunjukkan cintamu kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Ikutlah aku. Kuncinya Nabi Muhammad. Pintunya Nabi Muhammad. Jalan yang harus kita lalui lewat Nabi Muhammad. Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab, kata Allah dalam hadis qudsinya. Mereka datang kepadaku, melempuh semua jalan, membuka semua pintu. Aku tidak akan bukakan baginya, tidak akan mendapatkan keridhaanku kecuali lewat kekasihku Habibuna Muhammad. Ini yang dikatakan Habib Ali, penulis kitab Simtud Durar. Kullul bab ingalat wal bab dhahir maglud, semua pintu tertutup kecuali pintu Habibuna Muhammad. Sewaktu kita kenal Nabi, faham sejarah Nabi, akhlak Nabi, kasih sayang Nabi, perjuangan Nabi, dan segala macam perjalanan hidup Nabi sampai akhirat, insya Allah, kalau sudah kenal, insya Allah akan cin. Ini yang mahal. Dari cinta ini kepada Nabi Muhammad, apa yang dilakukan yang kita cintai yaitu Nabi Muhammad, niscaya kita akan mengikuti sejarahnya, perjuangannya, omongannya, perintahnya, dan apa saja yang datang dari Nabi Muhammad. Cinta. Ini metode, ini cara yang dilakukan Nabi Muhammad sewaktu mendidik para sahabatnya. Yang dulunya para sahabat, dengan segala hormat kepada para sahabat, maaf. Backgroundnya, latar belakangnya dulu kan jahiliyah. Betul? Lihat, gimana zaman jahiliyah? Teler, zalim, kasar, tidak kenal akhlak, syirik, segala macam. Brutal. Didikan Nabi Muhammad, didikan Rasulullah, masuk dalam agama Rasulullah, didoktrin oleh Nabi Muhammad, diajari oleh Nabi Muhammad, sampai mengenal kepribadian Nabi Muhammad dengan mata kepalanya. Lihat, ya Allah, tutur kata Nabi indahnya, jalannya Nabi Muhammad baiknya, makannya rapihnya, sholatnya, semua dilihat. Indah, baik, bukan sekedar perintah, bukan sekedar omongan, tidak, perilakunya. Ini yang paling berat. Ulama banyak, kiai banyak, habib banyak, ngomong pintar bisa, perilakunya dia, bisakah lisanul hal? Ini Habibuna Muhammad. Ini kelebihan Rasulullah. Ini yang dipuji oleh Allah. Tidak dikatakan kau Muhammad orang yang paling alim, kau yang paling orator, kau yang ahli pidato, kau tidak. Justru yang dipuji oleh Allah sesuatu yang paling berat, belum tentu orang bisa menjalankannya. Apa itu? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhlak Nabi, perilaku Nabi, akhlak yang dipuji. Berarti bukan sekedar perintah, ngomongnya yang bagus. Nabi Muhammad sudah menjalankan itu lebih dahulu. Tutur katanya sangat bagus. Yang baik sama tetangga, Nabi Muhammad orang yang paling baik sama tetangga. Hormati orang, Nabi Muhammad. Sampai-sampai pujian dat pencipta alam semesta, pencipta Nabi Muhammad, pencipta kita semua, memuji kepada Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang sangat baik. Ini Rasulullah. Ini dilihat oleh sahabat. Dilihat oleh anak didik Nabi Muhammad. Sehingga melihat sesuatu yang baik, pasti fitrah manusia cinta, senang, kagum, pengen dekat, pengen melihat, pengen dengar. Ini sahabat. Tidak cukup semacam itu, selalu bersama para sahabat begitu hebatnya, ditambah lagi ditekankan sama Rasulullah. Baik melalui siapa dirinya. Kumpulkan para sahabat dan dikatakan, wahai para sahabatku, ketahuilah ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku pemimpin anak Adam. Tidak ada kebanggaan seperti kebanggaanku. Adam wa man tahtahu tahta liwa'i ghadan yaumil qiyamah. Adam dan semua anak cucunya para nabi, para rasul, besok di bawah benderaku di hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat dengar semacam ini, ya Allah, mulianya nabi kita, agungnya rasul kita, tidak seperti yang lainnya. Beliaulah yang paling mulia, paling agung. Kemarin bulan Rajab, siapa manusia yang pernah bertemu antara makhluk dengan khaliknya? Tidak wali, tidak rasul, tidak nabi, bahkan Nabi Musa minta, Nabi Isa minta, Nabi Musa minta, tapi tidak diberi oleh Allah. Nabi Muhammad yang bertemu dengan Allah. Ini dipelajari. Sehingga kita ini, Pak, Mas, Bu, dapat mutiara dari Allah. Dapat satu genangan nikmat yang besar. Kalau kita tidak ngerti, kita sembarangan, kita tidak menjaga. Kau punya mutiara, kau tidak ngerti itu mutiara, ditaruh sembarangan, akhirnya Betul? Betul? Kalau tahu itu mutiara, mahal miliaran ini, aku akan taruh di lemari besi. Apa itu? Nisbat kita kepada Nabi Muhammad. Aku hidup di dunia sebagai manusia, tidak binatang, alhamdulillah. Aku di dunia berada dalam agama Allah Islam. Aku di dunia sebagai umat Habibuna Muhammad. Nikmat yang sangat besar. Umat termulia karena kemuliaan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sadari. Nabi Musa minta, sewaktu diberitahukan oleh Allah, nanti Nabi yang terakhir, akhlaknya, perilakunya ini, ya Allah, jadikan aku sebagai nabinya. Tidak, wahai Musa. Datang nanti namanya Ahmad, yaitu Rasulullah. Diterangkan tentang umatnya, kebaikan daripada umatnya. Nabi Musa sudah jadi nabi, minta, ya Allah, aku jadikan sebagai umatnya nabi itu. Makanya sewaktu Isra, berapa kali Nabi Musa mengatakan, hai Muhammad, minta keringanan kepada Allah, jangan 50 waktu, umatku aja banyak yang meninggalkan. Nabi dari kasih sayangnya kepada kita, balik lagi, berapa kali balik lagi. Itu jangan dianggap hanya faedah untuk kita. Betul faedah dari perjuangan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa mendapatkan faedah. Kalau Nabi Muhammad Isra ketemu Allah, dapat 50 langsung pulang. Nabi Musa hanya bertemu Nabi Muhammad sekali. Nabi Musa pengen lihat Nabi Muhammad terus. Sehingga diomongin, urus minta, balik lagi, minta lagi, balik lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Terus-terusan Nabi Musa melihat muka Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini Rasulullah. Diciptakannya saja dari nur, Pak. Nur. Pertama kali ciptaan Allah sebelum segala-galanya. Sebelum Nabi Adam. Sebelum air, sebelum udara, sebelum pertama kali ciptaan Allah, nur. Siapa? Habibuna Muhammad. Yang kita nisbat sebagai umat Nabi Muhammad. Terus bersyukur aku alhamdulillah sebagai umatnya Nabi yang paling-paling mulia. Habib Ali Hajji mengatakan sampai basyarun. La kal basyar, manusia betul, ada bapaknya, ada ibunya, tapi ingat, bukan seperti manusia biasa, bukan seperti nabi yang lain, bukan seperti rasul yang lain. Itulah Habibuna Muhammad. Ini semua diterangkan kepada para sahabat. Maaf-maaf sahabat yang dulunya gak kenal Toto Kromo, ngomong seenaknya, bahkan cacian, bahkan teleran, bahkan ini setelah kenal Nabi Muhammad, setelah tahu Rasulullah, setelah mendapatkan siraman, setelah mengenal siapakah Nabi Muhammad. Ya Allah, ka'anna ala rus'ihim tayr, duduk di depan Nabi tidak ada yang berani mengangkat kepalanya, seakan-akan ada burung di atas kepalanya. Sewaktu berada dalam satu majlis Nabi bersama sahabatnya, ada utusan dari Mekah. Waktu itu Mekah masih dipegang orang-orang kafir. Datang. Mau bertemu Nabi, tapi Nabi masih berada bersama sahabat di majlis. Dia ngelihat. Yang dia lihat siapa? Ada muhajirin, ada juga an. Kalau muhajirin orang Mekah. Ini kenal. Fulan. Dulu. Temanku seenaknya. Di majelis seenaknya. Gak kenal Toto Kromo, gak kenal ini. Sekarang aku lihat, ya Allah. Semuanya nunduk. Nunduk. Gak ada yang berani melihat muka Nabi. Kenapa semacam itu? Tahu. Di depanku Nabi yang paling mulia. Di depanku kekasih Allah. Di depanku yang diciptakan dari nur. Tidak ada makhluk semulia makhluk Nabi Muhammad. Tak lama Nabi wudu. Waktu Nabi wudu, sisa dari air wudu Nabi diambilkan air untuk berwudu, sisanya dilakukan apa oleh para sahabat? Karena ini air sudah jadi bekasnya Nabi Muhammad, bekasnya kekasih Allah, bekasnya orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. A'la sama, sama'u Muhammad, paling tingginya langit, langitnya Nabi Muhammad. Berebut para sahabat, kadu'an yaktatilun, hampir kayak mau bunuh-bunuhan, ingin bekas dari air wudhunya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Renungi ini sejarah, bagaimana para sahabat terhadap Nabi Muhammad. Penuh hatinya Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad. Yang diingat Nabi Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad. Istrinya hormat sekali kepada Nabi Muhammad. Tidur di siang hari. Ada keringatnya Nabi. Dikumpulkan keringatnya Nabi Muhammad. Istri yang sayang mungkin usap. Itu sudah sayang, baik. Ini tidak. Tidak mau dibuang. Jangan dibuang itu keringat. Itu bukan keringat manusia biasa. Itu keringatnya Habibuna Muhammad. Dikumpulkan oleh istrinya. Tidak cukup semacam itu, dijadikan bibit untuk minyak wanginya. Bukan untuk minyak wangi, bibitnya. Dia punya minyak, campuri. Ini azimnya, besarnya, agungnya, mulianya Nabi Muhammad di mata para sahabatnya. Kapan itu terjadi? Ingat ya, ini perkataan berseri. Kapan itu terjadi? Setelah kenal Nabi Muhammad. Setelah tahu Nabi Muhammad. Setelah didoktrin oleh Nabi Muhammad. Setelah mengetahui kebesaran Nabi Muhammad. Setelah mengerti keagungan kebesaran Nabi Muhammad. Bahwa tidak ada manusia di depanku kecuali Nabi Muhammad. Kekasihku Nabi Muhammad. Idolaku Nabi Muhammad. Aku tidak ingin barang kecuali bersama Nabi Muhammad. Sehingga besok di sorga, aku tidak ingin sesuatu di sorga kecuali ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Ini Pak, pucat mukanya gara-gara memikirkan kalau nanti meninggal, aku diampuni dosaku, aku masuk sorga, Nabi meninggal, Nabi masuk sorga, tentu saja sorgaku berbeda dengan sorganya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana nasibku besok? Ya Allah, pucat mukanya memikirkan nanti kalau masuk sorga tidak bareng dengan Nabi Muhammad. Kalau kita-kita mungkin nih Pak, paling-paling sebatas nanti insya Allah masuk sorga. Wah sorga, nikmat sorga. Ini sorga yang paling diidolakan, paling diinginkan, paling ingin bareng dengan Nabi Muhammad. Cinta inilah yang semacam ini banyak. Kalau kita mau ceritakan panjang lebar, bagaimana sahabat-sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad, apa terus menghasilkan? Ini hasilnya. Biar tahu majelis kita sangat-sangat baik. Dan krisis yang dialami umat Islam sekarang, krisis cinta kepada Nabi Muhammad. Dari cinta itulah sunnah-sunnah Nabi langsung dijalankan, diikuti. Ya Allah, Nabi pesan, jangan tidur kecuali kau dalam keadaan wudu. Aku tidak akan tidur kecuali aku dalam keadaan wudu. Nabi pesan, sempatkan waktumu untuk tahajud. Nabi tidak pernah menolak orang yang minta. Nabi tutur katanya, Nabi. Terus jadi panutannya. Kenapa? Itulah kekasihku. Itulah orang yang aku cintai. Itulah yang akan peduli kepadaku. Itulah yang akan menolong aku. Itulah kekasih Allah. Itulah. Dasarnya al-hub. Cinta. Kita punya teman di Sumatera jauh. Teman saja dah. Karena aku teman, senang sama dia, berangkat. Jauh ke sana. Dasarnya apa? Cinta. Ini. Kita lihatlah. Seorang murid kepada gurunya kalau cinta gimana? Atau lebih mudahnya lagi suami istri. Kalau suami lagi mabok cinta sama istrinya, ya Allah, Mas, saya minta uangnya Mas, 20.000 aja, 20.000, minta uang, bangun, nih 50.000, minta 20 dikasih, kenapa? Karena, besok lagi 2 hari, Mas. Aku minta uangnya lagi Mas, 20 aja Mas. Ambil dompet, nih ambil semuanya. Duit nyari repot. Gak ada artinya. Ini ATM. Ambil sendiri. Betul? Cinta. Ini. Jangan lagi itu mau minta apa sajalah. Mas jangan pulang kecuali bawa durian ya. Uang tinggal 50 ribu nih. Beli durian. Kenapa? Karena istrinya yang sangat dicintainya pesan minta durian. Padahal uangnya habis, gak tahu besok makan apa. Mungkin kehujanan, gak masalah. Demi istri yang aku cintai. Coba sudah gak cinta sama istrinya? Sudah muak? Mas aku minta uangnya 20 ribu. Duit terus. Nih, 5.000. Minta 20 dikasih. Kenapa? Oh, sudah. Cintanya sudah segini dah, dah. Masa aku pengen duren? Duren, sandal itu loh, goreng. Betul? Karena sudah tidak cinta, ini fair, ini sekedar takriban lidhin, pendekatan kepada akal kita. Kenapa Allah memuji para sahabat? Lihat ibadahnya. Kalau malam hari bagaimana sahabat-sahabat Nabi? Jenggotnya basah. Kenapa? Nangis. Tetesan air mata, bahkan digambarkan bagaikan pepohonan. Selalu dikir, selalu. Dikirnya apa? Bukan seperti kita, maaf-maaf. Saya pegang tasbih, duduk, dikir. Ayo mau majelis dikir. Jam berapa? 7 sampai jam 9. Ayo habis sholat, dikir. Tidak. Para sahabat dikirnya itu, karena perintahnya dikron kafiro. Saya ngomong sama Ustaz Saleh, Kef Halak, bagaimana kamu? Dia akan menjawab Alhamdulillah. Sebelum dia jawab Alhamdulillah, saya berzikir. Sambil menunggu pembicaraan temannya, waktu itu digunakan untuk zikir. Itu ashabu Muhammad. Anak didik Nabi Muhammad. Hatta qila laka annaka majnun. Mungkin orang lain bisa bilang, kamu gila. Dari banyaknya zikir. Ini anak didik Rasulullah. Belum salawatnya, belum ibadahnya. Ya Allah. Ditambah lagi sesama saudaranya saling membantu. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim. Dia lagi butuh, mau minum air, air. Datuk sebelah sini minta air. Kasihkan. Ini mau minum, sebelahnya haus. Kasihkan. Ya Allah. Ada kita bisa semacam itu. Hebatnya yang dulunya zaman jahiliyah kayak gitu kejamnya, zalimnya, tidak ada kasih, sekarang luar biasa kasih sayangnya. Dulu mau berjuang mau ini kesukuan. Saudaraku, keluargaku, peduli itu hanya untuk Allah. Giliran masalah agama Allah begitu hebatnya para sahabat. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar. Sampai akhir surat Al-Fatih, pujian Allah kepada anak didik Nabi Muhammad. Kalau sudah anak didiknya dipuji oleh Allah, bagaimana dengan gurunya? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu berhasilnya Nabi Muhammad, dua pun merubah keadaan. Bukan lagi total, totalnya total. Luar biasa. Yang asalnya bobrok, rusak, jahiliyah. Menjadi manusia-manusia yang paling mulia di atas bumi. Yaitu ashabu Muhammad. Di zamannya Nabi Muhammad. Ini. Apa yang ditanamkan Nabi? Al-hub. Cinta. Maaf, saya singkat saja. Enggak usah yang wajib, enggak usah yang sunnah, enggak usah ini. Sahabat Abdullah bin Umar. Muda. Masih muda waktu itu. Bersama Nabi hidupnya. Sering dibilang ya ulam. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Ini muda-muda. Pergi sama Nabi. Dalam pepergian, maaf-maaf, Nabi berhenti dan mau buang air kecil. Satu, padang pasir di sana. Berjalan lagi habis itu. Dah. Setelah sekian tahun, Nabi sudah wafat. Abdullah bin Umar sudah berusia tua, bersama sahabatnya, bersama tabi'in, pergi dalam satu kafilah. Tahu-tahu dia mengatakan, berhenti di sini. Ditanyakan, kenapa harus berhenti di sini? Aku mau buang air kecil. Dikatakan, sebentar lagi kita mau istirahat di sana. Tidak. Aku dulu lihat Habibi Muhammad. Habibi Muhammad, berhenti di tempat ini. Pipis bukan sunnah, mubah, bukan wajib. Ya Allah, dijalankan. Kenapa? Cintanya kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu dengarkan coba. Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasulullah, anaknya manusia yang termulia ini, maaf, tidak punya kalung, Bu. Tidak punya gelang. Bahkan tidak punya pembantu. Tangannya yang luar biasa kecantikannya itu agak kasar. Karena suka giling roha, bikin gandum itu. Ingin dia sebagai orang perempuan, lihat perempuan-perempuan di Madinah pakai kalung. Dan kalung boleh buat orang perempuan. Dia berusaha kumpulkan uang. Dikit dapat dari ayahnya, kumpulkan. Dapat dari suaminya, kumpulkan. Pengin punya kalung. Ada uangnya tinggal berapa gitu, dia berusaha beli kalung. Kalung bukan berapa puluh gram, mungkin 1 gram apa 2 gram, kecil aja. Beli. Setelah beli, dia senang. Alhamdulillah, aku sekarang punya kalung. Kemana pergi? Pertama kali pergi ke ayahnya. Pengen nunjukin ke Rasulullah. Nih, aku ini sekarang punya kalung. Kebiasaan Rasulullah. Sewaktu Siti Fatimah masuk, itu langsung muka Rasulullah melihat Siti Fatimah dengan penuh kesenyuman. Seakan-akan mengatakan, ahlan ya binti, selamat datang wahai anakku perempuan. Bahkan dalam riwayat dikatakan, berdiri Nabi Muhammad kalau Siti Fatimah datang. Seorang ayah dengan segala kebesarannya, kedudukannya, berdiri untuk putrinya. Kalau Rasulullah yang datang, Siti Fatimah berdiri, itu sudah wajib. Siti Fatimah datang, Rasulullah bangun untuk Siti Fatimah. Kedekatan yang luar biasa. Putri juga kadang-kadang menduduki kedudukan seperti istri. Ngeladeni Nabi. Kebutuhan Nabi. Apa saja. Peranannya sangat-sangat besar. Sampai dikatakan dalam hadis lain, siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti aku. Fatimah sebagian daripada aku. Setelah beli kalung, masuk Siti Fatimah ke rumahnya Rasulullah. Dibuka itu pintu. Lihat ayahnya. Ayahnya begitu melihat muka Siti Fatimah, ada kalungnya. Tidak senyum. Nabi tidak senyum. Siti Fatimah duduk sebelah Nabi. Dia gelisah. Kok hilang senyum ayahku? Mana itu senyum? Setiap melihat aku selalu senyum, ini enggak ada. Pasti ada perubahan pada diriku sehingga ayahku bah. Terus colak dalam hatinya. Pasti ini gara-gara kalung. Mungkin ayahku tidak senang aku pakai kalung. Terus dia. Nabi tidak mencegah. Nabi tidak mengatakan kau jangan pakai kalung. Tidak. Perempuan boleh pakai kalung. Tapi senyumnya Nabi hilang. Siti Fatimah berubah. Langsung Siti Fatimah izin. Ya Rasulullah, aku mau keluar sebentar. Keluar. Dia tekad bulat. Kalung ini akan aku jual lagi. Dan aku akan belikan budak perempuan untuk membantu aku di rumah. Jalan berapa langkah, berubah lagi pikirannya. Tidak jadi aku belikan budak untuk membantuku di rumah. Nanti setiap aku melihat budak itu, aku akan teringat Rasulullah sewaktu tidak senyum kepadaku. Sakit hatiku. Tidak, aku akan belikan budak dan budak itu akan aku merdekakan lillahi ta'ala. Keluar, diambil itu kalung, langsung dijual dan dibelikan budak, dijual. Balik lagi ke Rasulullah. Begitu masuk, Rasulullah melihat tidak lagi ada kalungnya. senyum Rasulullah dan disambut Siti Fatimah. Duduk. Bukan wajib, bukan haram, bukan dilarang, tapi melihat Rasulullah tidak senyum, Siti Fatimah tidak mau menjalankan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Doktrin Nabi Muhammad yang begitu hebatnya kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, ini kunci keberhasilan. Ingin jadi orang soleh, ingin ibadah, ingin berjuang, ingin sukses, ingin jadi kekasih Allah, cintai Habibuna Muhammad. Cintai Habibuna Muhammad. Cintai Rasulullah. Bahkan Habib Ali mengatakan, kenapa aku cepat derajatnya tinggi. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Abbas hidup satu baya. Semasa. Sama-sama walinya. Alimnya. Saling menghormat. Dia bertanya kepada gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Gurunya Habib Ali. Guru beliau juga. Ya Habib. Makamnya Habib Ali. Apakah makam ini? Kata gurunya. Lebih. Apa makamnya ini? Lebih. Habib Ahmad menyebutkan lagi di atas lagi. Fauq. Fauq. Fauq. Di atas. Di atas. Hebatnya ini orang. Apa rahasianya? Habib Ali mengatakan. Sewaktu aku selalu berpegangan dengan Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad. Hingga aku dekat dengan Nabi Muhammad. Maka para wali-wali itu datang kepadaku. Kakek-kakeknya Fakih Al-Muqaddam datang. Fulan-fulan datang. Karena aku berpegangan dengan sentralnya. Yaitu Habibuna Muhammad. Ini kunci-kunci rahasia. Kalau kita ingin cepat naik ke atas. Kemuliaan, keagungan. Sewaktu kita beradab di belakangnya Nabi Muhammad. Dan besok insya Allah akan mengenal kepada kita sebagaimana kita mengenal Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ada di hati kita, insya Allah kita ada di hatinya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pegangi ini terus. Ini krisis yang ada. Majelis taklim banyak. Pengajian banyak. Orang sudah pada ngerti. Gobliyah badiyah orang ngerti. Tahajud ngerti. Tapi faktanya banyak yang jalankan. Kosong. Dikit. Kenapa? Ini. Dorongan cinta tidak ada. Yang punya duit banyak. Yang kikir. Lebih banyak. Ini. Perjuangan peduli agama Islam. Kosong. Mana yang peduli? Lihat keadaan sekarang. Ini Indonesia mengkhawatirkan. Semoga tidak terjadi apa yang diramalkan oleh sebagian orang. Tahun 2020. Na'udzubillah. PKI hebat. Kristenisasi. Syiahnya. Wahabinya. Terus. Semuanya merongrong ahli sunnah. Karena bumi kita bumi ahli sunnah. Islam masuk Indonesia di bawah Wali Songo berdasarkan ahli sunnah. Ini, lihat gerakannya. Berapa juta yang orang Islam sudah masuk Kristen. Ini, AI lagi mulai mau. Syiah sudah terus lobby pejabat-pejabat. Angkatan Laut berapa yang sudah masuk dalam fahamnya. Dan akan mencoba-coba mendatangkan senjata. Ngeri. Belum lagi Wahabinya. Terus. Grogoti. Door to door. Ada masjid lengah. Ada masjid pejabat. Ada masjid di airport. Gak ada imamnya. Langsung dia masuk dan menawarkan diri. Habis itu masjidnya bagaimana? Masjid versi Wahabi. Kunut gak boleh. Tahlil gak boleh. Maulud gak boleh. Zaman sekarang sudah banyak masjid yang hilang. Orang maling bukan maling piring, bukan maling duit sekarang. Maling masjid. Tidak sedikit. Karena orang kitanya. Ini. Terus. Tinggal bagaimana ahli sunnahnya. Saya tidak pernah menyalahkan. Kristen kek. Wahabi kek. Syiah kek. Tidak. Kalau ada gerakan itu. Ada laporan semacam itu. Yang kita salahkan diri kita. Kalau ada orang kemalingan, sepeda motornya hilang, TV-nya hilang, emasnya hilang, jangan salahkan maling. Maling memang dasarnya maling. Yang disalahkan yang punya rumah. Kenapa teledor? Kenapa tidur? Kenapa tidak dikunci? Kenapa tidak perhatian? Akhirnya malingan. Betul? Betul? Yang salah kita. Coba kita bangkit. Nyebarkan paham itu di daerah kita. Awas. Kau bilang maulid bid'ah. Kau bilang tahlil. Tidak benar. Tidak sampai. Kau bilang khol maksiat. Kau bilang Syekh Abdul Qadir Jilani syirik. Kau bilang Syed Muhammad Maliki syirik. Waduh. Kalau kitanya diam terus. Selebaran. Radio. TV. Sekalipun kita banyak. Mereka tidak takut. Kenapa? Karena kitanya melem. Melem. Pemudanya melem. Orang tuanya melem. Kiainya. Terus terang saja. Kita gerak. Kaum tidak mau tahlil, terserah. Tidak mau maulud, silahkan. Tidak mau ngomong sampai bahwa kita bid'ah, kita syirik. Mulutmu. Gimana? Mau diapakan? Tidak berani. Tidak ada potongan berani. Kenapa kita tidak berani? Cinta kita kepada Nabi Muhammad sangat tipis. Dengan cinta tipis itu, kepedulian kurang. Dengan cinta kurang ini, akhirnya ghirah, kecemburuan terhadap agama kurang. Kenapa Allah sebutkan asyidda'u alal kufar? Itu kecemburuan terhadap agama tinggi. Dari mana? Dari cintanya kepada Nabi Muhammad. Kalau kita kurang cinta, sudah berapa orang kita yang terbawa? Ini akhirnya gitu. Saya enggak sombong. Di luar kota saya ceramah, tapi kalau untuk di Tegal, maaf. Bukan ceramah. Langsung turun. Suruh datang orang-orang Syiah suruh bikin acara. Sudah ada lubang buaya. Sini ada lubang buaya. Bikin. Wahabi suruh bikin acara coba. Kita pakai aturan. Lapor. SMS. Kebu Wali. Kapolres. Dandim. Tapi gak mau tindak. Pasukan sarung siap tindak. Akhirnya gak berani. Soal mereka mau Syiah, mau Wahabi, mau gak sholat, mau kafir, mau terserah. Tapi sampai mengatakan kepada kita bid'ah syirik dan memojokkan kepada kita, kita mesih, diem, bungkem, na'udzubillah, berarti kita ban. Tuh. Terus terang, hidup di dunia, aku akan senangkan Nabi Muhammad, biar aku besok disenangkan oleh Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tidak akan bungkem, tidak akan diem. Siapa yang bisa aku lobi, akan aku lobi. Aku punya jah, aku punya kedudukan, aku punya kenalan, aku asa, aku punya untuk Nabi Muhammad. Tidak akan diam, saya bareng sama Kapolri. Ngomong, mumpung kesempatan. Karena mereka terus menggerogoti kita. Anaknya kiai. Bapaknya meninggal. Anaknya tidak mau tahlilan. Anaknya kiai. Kalau mau tidak percaya, ikut saya. Besok saya tunjukkan ke rumahnya. Pegang dia jenggotnya. Dulu tidak punya jenggot. Sekarang tidak tahu obat apa yang dia pakai. Jenggotnya lagi overdosis lagi. Panjang. Tidak tahu istrinya gimana sama dia. Jadi jenggot boleh sunnah. Tapi kan yang... contoh seperti ini, bagus enggak? Enggak bilang bagus. Modal jenggot ini sudah, ini salah. Imam Ghazali salah, Imam Syafi'i salah. Ya Allah, Kau siapa? Belajar berapa tahun? Saya sudah alim nih jenggot saya. Kambing saya juga. Betul? Mulutnya heran. Tidak pernah dakwah kepada tempat maksiat, pada yang Kristen ke, kepada orang-orang yang sudah senang zikir, senang taklil, senang maulid, itu yang diserang. Yang di masjid, ya orang Islam, malah dikatakan syirik, dikatakan kafir. Orang mau dakwah itu, yang kafir supaya masuk. Bukan yang Islam, malah di... Waras gak itu? Gila mungkin itu orang. Ini. Hadisnya satu. Kullu bid'atin. Wa kullu dhalalatin. Itu terus. Pidato di mana saja pegangannya itu. Ya Allah. Jangan lihat hadis dengan mata sebelah. Kelihatannya cuma kullu bid'ah. Lihat dengan dua mata. Yang lihat dengan satu mata itu namanya dad. Betul? Betul? Hadis-hadis banyak. Ulama-ulama dunia semua mengatakan kafir, salah, bid'ah, syirik, soknya. Dan gak ada dakwah kecuali itu terus. Masalahnya itu terus. Tinggal kitanya bagaimana? Apakah kita tinggal diam? Bungkam? Begitu masuk orang semacam itu, siap karung. Masukkan karung. Taruh di gantungan di masjid. Setuju? Betul? Betul? Ya, nanti saya mau tanya sama Syekh Saleh. Ini harus gerak. Pegangi kata-kata saya. Berkorbanlah. Berkorbanlah sebelum kau jadi korban. Berkorbanlah untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum kau jadi korban musuh-musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham? Semuanya itu kau akan berkorban, akan berjuang demi Rasulullah, tidak peduli, tidak gentar, tidak takut ancaman apapun, tidak akan gentar. Kalau di hati kita ada Nabi Muhammad, apa yang dibawakan oleh guru kita, pegang ini. Terus cinta Rasul kalau kita bahas masih panjang. Panjang contohnya. Tapi itulah asas, itulah pegangan. Bahkan besok di akhirat, di mana tempat kita? Di dunia kita bisa milih. Kalau mau duduk di rumah televisi silahkan. Kalau mau ke karaoke silahkan. Mau ke kebut-kebutan silahkan. Mau ke majelis taklim silahkan. Ke majelis salawat silahkan. Ke tempat cinta Rasul silahkan. Besok tempatmu adalah tempat yang dulu kau tempati di dunia. Kau cinta siapa? Cinta orang yang teler itu? Silahkan. Cinta dangdut itu? Silahkan. Cinta orang-orang ahli maksiat itu? Silahkan. Besok kau akan bersama mereka. Kau cinta aulia, kau cinta orang soleh, kau cinta Nabi Muhammad. Besok kau dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Modal, modal, modal buat besok di akhirat. Di dunia kita bisa memilih, besok di akhirat gak bisa milih. Tahu-tahu ditempatkan. Di mana? Hasil dari pilihanmu sewaktu di dunia. Dunia potretmu untuk akhirat. Tolong. Jangan malas-malas. Jangan terganggu. Setan tidak senang dengan majelis kita. Setan akan merayu kita. Pegangi terus. Ini satu tahun sudah berjalan. Yang paling baik adalah al-istiqamah. Banyak gangguannya. Setan tidak suka. Saya ceritain dikit, Pak. Bisa ada waktu, kan? Oke. Hah? Ini jamnya pas depan saya, rupanya. Sekali lagi kalau saya ceramah, jamnya dibalik. Ya enak. Ganggu dari tadi saya lihat jalan terus, mainnya tak pegang aja nih. Dikit mas, anak-anak muda khususnya. Ya. Sebab godaan itu banyaknya ke anak muda. Kalau orang tua nggak ada, orang tua kebut-kebutan, orang tua pacaran, orang tua sudah tua kebut-kebutan tambah glosor nanti. Betul? Anak muda ini yang suka banyak godaan. Nanti ada bola. Nanti ada wadah banyak. Ya. Makanya Nabi mengatakan selamat pada masa muda. Muda, tidak kena kenakalan anak muda, terus besok di akhirat dapat naungan di saat orang lain semuanya menjerit. Syabun nasya'afi ibadatillah. Hadis lain dalam hadis qudsi, Allah tegaskan, ajiba rabbuka min syabin la sabwatalah. Kagum Allah kepada anak muda. Hidup pada masa muda, tidak terkena kenakalan-kenakalan anak muda. Amin. Amin. Majlis ini insyaAllah menyelamatkan kita semua. Amin. Dari hebatnya setan, dari setannya setan, dari setannya, ada satu anak muda, setiap hari pasti sholat subuhnya di masjid. Sholat subuh di, ya seperti anak muda sinilah, alhamdulillah, amin. Pokoknya amin. Enggak tahu betul enggak. Salat. Dia keluar rumah. Masih gelap. Tahu-tahu di jalan dekat becekan situ gitu. Jatuh. Pakaiannya kotor, sarungnya kotor ini. Balik dia pulang ke rumah, enggak jadi ke masjid. Kotor. Subhanallah, dia lepas bajunya, ganti sarung, ganti baju, wudu lagi ke kamar mandi. Berangkat lagi. Biasanya kayak gini kan sudahlah, jatuh kok. Kenapa anak masjid jatuh? Ini enggak. Balik lagi. Tahu-tahu di tempat itu jatuh lagi. Ya Allah. Pulang lagi dia. Ganti baju lagi. Ganti sarung lagi untuk berangkat ke masjid. Pas di tempat itu lagi ada anak muda ngasih sentolop. Apa sentolop? Baterai senter. Tunjukkan dia jalan. Sampai ke masjid. Wah, baik sekali ini orang. Selamat. Sampai masjid, jamaah sudah selesai sholat. Akhirnya ini diajak, ayo kamu sholat jamaah sama saya. Enggak. Kenapa? Sholat jamaah sama saya. Pahalanya besar. Enggak. Kenapa? Saya enggak sholat. Kamu enggak sholat? Enggak. Saya enggak sholat. Kok enggak sholat? Kamu bukan orang Islam. Saya ini setan. Kamu setan? Iya, saya setan. Betul. Iya. Kenapa kamu kasih saya baterai ini? Tunjukkan ke masjid, bantu. Tadi yang jatuhkan kamu itu saya. Saya kira kamu pulang biar tidak ke masjid. Tapi tidak tahunya kau kembali. Allah katakan, aku ampuni ini hamba semua dosanya. Saya jatuhkan lagi. Tapi kamu kembali lagi. Tahu-tahu Allah mengatakan, saya ampuni keluarganya semua dosanya. Kau kembali lagi. Saya takut nanti satu kampung diampuni dosanya. Siapa teman saya di neraka? Lebih baik saya ambil sedolop, ke masjid sana sholat dah. Paham? Paham? Semoga Allah membukakan hati kita. Semoga Allah mengaruniakan istiqomah kepada kita. Semoga hari ini, di mana kita hari milad kita, insya Allah Allah berikan terus menerus sampai Allah panggil kita dan kita tetap dalam majlis yang diridhai oleh Allah. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahman, urzuknal istiqomah ya Allah. Urzuqna al-istiqamah ya Allah, waj'alna min ibadika salihin, ij'alna min ibadika al-muflihin, ij'alna mimman yattabi'u sunnata habibika Muhammad, ij'alna mimman yuhibbu habibika Muhammad, ij'alna mimman yufarrihu qalba habibika Muhammad, ij'alna mimman yansuru dina Muhammad, ij'alna ghadan tahta liwa'i sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahman, nas'aluka ya Rahim. Dengarkan doa kami ya Allah. Dengarkan doa kami ya Allah. Kau takdirkan kami ya Allah berada di majlis yang kau ridhoi ya Allah. Ini ya Allah, dalam amalan yang sangat baik ini ya Allah. Ya Rab, bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar kami terus berada di majlis yang kau ridhoi ya Allah. Menanamkan rasa cinta kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Ya Rab. Ya Rabb, Ya Rabb, Berikan kami istiqamah ya Allah. Istiqamah ya Allah. Sehingga dapat meniru apa yang dijalani para wali Allah. Dijalani orang-orang soleh. Ya Rab. Sibukkan umur kami ya Allah. Waktu kami ya Allah. Perjalanan hidup kami ya Allah. Untuk selalu berada dalam garis kekasih-Mu Muhammad. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Memperjuangkan misi Nabi Muhammad. Ya Rab. Sebagaimana kau tanamkan rasa cinta kepada para wali terhadap Nabi Muhammad. Tanamkanlah kepada hati kami ya Allah. Hati kami ya Allah. Agar kami tidak melangkah ya Allah. Tidak bangun tidur sampai akan tidur ya Allah. Selalu sunnah-sunnah Nabi yang kami jadikan pegangan ya Allah. Ya Rab. Ya Rab. Selalu yang ada dalam pikiran kami adalah misi Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Yang selalu berhubungan dengan Nabi Muhammad. Yang selalu menyenangkan Nabi Muhammad. Ya Rab. Jangan sampai putus nikmat yang kau karuniakan kepada kami ya Allah. Jangan sampai putus di jalan ya Allah. Jangan sampai Nabi Muhammad tidak mengakui kami ya Allah. Jangan sampai tidak sadar bahwa kami sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan sampai tidak ada kesan ikut memperjuangkan misi Nabi Muhammad. Ya Rab, ya Rab, bangkitkanlah kami besok bersama Nabi Muhammad. Di bawah bendera Nabi Muhammad. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Minum air telaga dari tangan Nabi Muhammad. Melewati jembatan Shirath di belakang Nabi Muhammad. Sewaktu di sidang datang Nabi Muhammad. Ya Rab, dengarkan doa kami dan gabulkan ya Allah. Kematian pasti akan datang ya Allah. Sudah banyak teman kami yang mendahului kami ya Allah. Keluarga kami yang dulu bareng dengan kami sudah berada di kuburan bertahun-tahun ya Allah. Akan datang saatnya hamba menyusul ya Allah. Akan datang saatnya kami masuk ke liang kubur ya Allah seorang diri ya Allah. Ya Rab, ya Rab, di saat kau akan cabut nyawa kami ya Allah. Iblis akan menggoda kami agar kami mati su'ul khatimah ya Allah. Ya Rab, berkat kecintaan kepada Nabi Muhammad. Datangkan Nabi Muhammad suatu kami akan dicabut nyawa kami ya Allah. Ya Hadur Habibullah, ya Hadur Habibullah, indal gharghara. Indal gharghara. Sehingga kami ditalkini oleh Nabi Muhammad. Sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Masuk liang kubur-kuburan kami menjadi taman sorga ya Allah. Hidup di kuburan jauh lebih senang daripada hidup di dunia ya Allah. Itu yang kami perjuangkan ya Allah. Itu yang kami cari ya Allah. Dunia fana. Dunia fana. Dunia sebentar. Dan besok insya Allah dibarengkan dengan Nabi Muhammad. Ya Rab. Kabulkan doa kami. Jangan kau sia-siakan majlis ini ya Allah. Jangan kau sia-siakan mau'idhah hasanah ini ya Allah. Khususnya untuk pribadi kami ya Allah. Kami ingin selamat ya Allah. Kami ingin bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, langgengkan majlis yang semacam ini ya Allah. Terus istiqomah ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Berkibar terus bendera Ahli Sunnah wal Jamaah ya Allah. Dan semoga Allah memanjangkan guru kita Syekh Saleh Basalamah dalam membimbing kita semuanya ya Allah. Sehingga besok dibangkitkan bersama hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. dan besok bareng dengan hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Tawaffana muslimin walhiqna bisalihin, walhiqna bisalihin. Kami dan kedua orang tua kami, ya Allah. Kami dan anak cucu kami, ya Allah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Wa hadza juhdu 'alaika tuklan. Bijai habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad an taqabbala ma bihi da'unak wa an tu'tiyana ma sa'alnak wa anjiz lana ya Allah wa'adaka alladhi wa'adtahu li'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah bi mahabbatil habib sallallahu alaihi wasallam, fi mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fi majlisil habib sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbi dunya hasanah wa fil qabri hasanah, raudhah min riyadil jannah, wa fil mahsyar hasanah, syafa'atu habibika Muhammad, wa fil akhirati hasanah, fi jannatin na'im ma habibika Muhammad, ma habibika Muhammad, wa qina 'adzaban nar, wa qina 'adzaban nar, wa qina 'adzabal qabr, wa qina 'adzabal qabr, wa qina 'adzabad dunya, wa qina 'adzabad dunya. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.